بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita masih berada dalam bab ما جاء أن بعض هذه الأمة ya'budul awthan, dalil-dalil yang datang yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ada yang mengibadahi berhala-berhala. Dan ini merupakan bantahan kepada para penyembah kubur yang mengklaim bahwa tidak ada lagi kesyirikan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi, dan firmannya, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang menguasai urusan mereka, mereka yaitu Ashabul Kahfi, mengatakan, sungguh kami akan menjadikan sebuah masjid, yaitu membangun sebuah masjid di sekitar kuburan mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, alladzina ghalabu 'ala amrihim, yang menguasai urusan mereka, yaitu menguasai urusan Ashabul Kahfi, ay ala amri Ashabil Kahfi, yaitu yang menguasai urusan Ashabul Kahfi, wahum Ashabul Kalimati wan Nufudhi, yaitu para pengambil keputusan dan yang berkuasa untuk memberlakukan keputusan tersebut. Lanattakhidanna alaihim, kami akan jadikan di sekitar mereka, haulahum, yaitu di sekitar mereka, sekitar kuburan mereka, masjidan, sebuah masjid, yusalla fihi, wa yaqsiduhumun nasu, wa yatabarrakuna bihim, yang dilakukan salat di dalamnya, yang manusia menuju mereka, menuju Ashabul Kahfi tersebut, kuburan mereka, dan mencari berkah dengan mereka. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala 'anil ladzina ghalabu 'ala amri Ashabil Kahfi على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلا يقصده الناس ويتبركون بهم. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang yang menguasai urusan Ashabul Kahfi dalam bentuk celaan kepada mereka, orang-orang tersebut, bahwasanya mereka mengatakan, sungguh kami akan jadikan di sekitar mereka tempat sholat yang manusia menujunya dan mencari berkah dengan mereka, dengan Ashabul Kahfi tersebut. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab, anna fihi dalilan ala annahu sayakunu fi hadhihil ummati man yattakhidul masajida ala al-quburi kama kana yaf'aluhu man kana qablahum. Bahwasanya di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa akan ada di antara umat ini orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu ittikhadil masajidi alal quburi. Diharamkannya menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Wattahdhiru min dhalika. Dan peringatan darinya. Li'annahu yu'addi ila syirki. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut menghantarkan kepada kesyirikan. Athaniyatu yang kedua, annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati man yattakhidhu al-masajid 'ala al-quburi. Bahwasanya akan ada di kalangan umat ini orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Kama fa'alahu man kana qablahum. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Al-thalithatu yang ketiga, at-tahdhiru minal ghuluwi fis salihin, peringatan dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Al-rabi'atu yang keempat, an-nattikhadal masajidi 'ala al-qubur min al-ghuluwi fi as-salihin. Bahwasanya menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan termasuk sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذَّ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Sungguh, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, helai demi helai. Bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang ضب, hewan seperti biawak, pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang sahih adalah Shibron bi Shibrin. Dan ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ jengkal demi jengkal, ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ hasta demi hasta. Bukan lafaz حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Adapun lafaz حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ, lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Dan beliau adalah perawi yang dhaif, tidak thiqah. Maka lafaz ini hazwal quzzah bil quzzah padanya terdapat perawi yang dhaif. Namun lafaz ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilatul ahaditsis sahihah dengan nomor hadis 3312. Lafaz hazwal quzzah bil quzzah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahaditsis sahihah dengan nomor hadis 3312. Karena mungkin wallahu ta'ala a'lam, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menemukan penguat lafaz ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang jelas, lafaz yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, shibran bi-shibrin, ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan سَنَنَ بِفَتْحِ السِّينِ أي طَرِيقَ سَنَن dengan menfathah sin yaitu jalan. مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أي الَّذِينَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ yaitu umat-umat sebelum kalian. Hadwa mansubun 'alal masdari ay tahdhuna hadwahum. Hadwa dinasab sebagai masdar yaitu maf'ul mutlaq. Ay maksudnya adalah kalian mengikuti mereka. Al-Qudzatu bidhammil qaf, al-Qudzah dengan mendhammah qafnya, wahidatul Qudzadhi. Bentuk mufrad dari al-Qudzadh. Wa hiya rishus sahmi. Yaitu bulu yang ada di anak panah. Walahu Qudzatani mutasawiyatani, dan sebuah anak panah memiliki dua bulu yang sama, yaitu yang ada di pangkalnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab. Ay law tusawwira dukhulahum, law tusawwira dukhuluhum fihi ma'adhiqihi, yaitu seandainya dibayangkan masuknya mereka ke dalam lubang hewan dab bersamaan dengan sempitnya lubang tersebut. Ladakhaltumuhu, pasti mereka akan masuk ke dalamnya, li syiddati sulukikum tariqa man qablakum, karena kesungguhan kalian mengikuti jalan umat-umat sebelum kalian. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa al-Nasara, Mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasara, ay ahumul Yahudu wal Nasara alladhina nattabi'u sunanahum? Nattabi'u sananahum? Yaitu, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara yang kami mengikuti jalan mereka? Au ta'nil Yahuda wan Nasara? Atau, apakah yang engkau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman? Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, faman? Istifhamun inkariyun. Ini adalah pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Ai faman hum ghairu ulaika? Yaitu siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslimun, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wa hadha lafdhu Muslimin, dan ini adalah lafaz Muslim. Sebagaimana telah berlalu, lafaz hadz wal qudzah bil qudzah ini lafaz Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyu amma yatadammanuhu hadzal khabar. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan sebuah khabar yang maknanya adalah larangan dari apa yang terkandung di dalam khabar ini. Anna ummatahu la tad'u shay'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara illa fa'alathu kullahu. Bahwasanya umat beliau alaihi salatu wassalam tidaklah meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara, melainkan umat beliau melakukannya semuanya. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan. Umat beliau alaihi salatu wassalam tidaklah meninggalkan sesuatu pun darinya, dari apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara, walaupun berupa sesuatu yang remeh. Wa yu'akkidu hadzal khabara bi anwa'in min at-ta'kidati. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menguatkan khabar ini dengan berbagai macam penguatan. Wa hiya lamul muti'atu lil qasami, yaitu lam yang memberikan faedah sumpah, wa nunut tawkidi, nun tawkid, wa wasfu musyabahatihim bi annaha ka musyabahati kudzati sahmi lil kudzati al-ukhra. Dan disifatinya keserupaan dengan mereka, bahwasanya keserupaan tersebut seperti keserupaan bulu anak panah dengan bulu yang lainnya. Thumma wasafaha bima huwa adakku fit tashabbuhi bihim. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyifati keserupaan tersebut dengan keserupaan yang lebih detail dalam menunjukkan keserupaan dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan ghariban lakana fi hadhihi al-ummati man yaf'aluhu tashabbuhan bihim. Di mana seandainya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, melakukan sesuatu yang remeh, yang aneh, pasti di kalangan umat ini ada yang melakukannya juga. Dalam rangka menyerupakan diri dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.